Kalian tahu, kalian telah memanggil arwah anak yang pernah di pantai dan terbang. Apa lo bilang? Angker Batu. Bahwa saya pergi ke Angker Batu itu teman deket lu kan, Ferdi kan namanya. Tapi kita nggak tahu kan Angker Batu itu apa. Tiun gue udah nggak enak soalnya. Itu udah bosen dengan omongan lu. Kita ke Pasakinin sekarang. Semua kejadian, mana hubungannya?